الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. أما بعد، حافظين عزكم الله، kita baca hadis yang dibawakan oleh muallif hafizahullah terkait dengan masalah tidak berfatwa, tidak menyampaikan ilmu, tidak memberikan mauidhah apabila dilarang oleh pemerintah, dan di tengah-tengah umat ada yang melakukan apa yang mengerjakan kewajiban tadi. Di sini beliau membawakan dua riwayat. Yang pertama ialah An Auf bin Malik radhiyallahu anhu, dari Auf bin Malik radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, la yakussu ala nasi illa amirun au ma'murun au muqtal. La yakussu ala nasi, tidak boleh menyampaikan mau'idhah, kisah kepada umat manusia kecuali amir, pemerintah, au ma'mur, atau yang diizinkan pemerintah. Ma'mur ay ma'zunun lahu min qibalil amir, yang diizinkan oleh pihak pemerintah. Au muqtal, atau orang ketiga ialah muqtal. Muqtal ay murai, orang yang riyah. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa qala al-Albani rahimahullah fi sanad Abu Dawud qabil tahsin, lakin al-hadith sahih fa inna lahu fi musnad turuqan ukhra ba'daha sahih. Qultu, dikatakan sama Syekh Ali, walahu syawahidu hasanah, dan hadis ini juga memiliki penguat-penguat yang hasan. Tapi pengertian la yaqussu 'ala an-nas, al-qasas di sini disebutkan oleh muallif dalam syarahnya ismun yutlaqu 'ala al-wa'd wa al-tadhkir. Qasas atau qissah suatu nama yang digunakan untuk makna wa'd, makna mau'idhah, dan makna tazkir, memberikan peringatan-peringatan, tausiah-tausiah. Wa dhalika anna al-wa'ad yaghlibu 'alayhim iradul qasasi wal akhbar. Disebut dengan kisah karena mayoritas para wa'ad, orang-orang yang memberikan mau'idhah, seringkali membawakan kisah-kisah, membawakan berita-berita ketika memberikan mau'idhahnya. Sini yang dimakan dengan layakus, tidak boleh memberi mau'idhah, tidak boleh memberikan peringatan, tidak boleh memberikan ilmu, bahkan tidak boleh berfatwa kecuali satu dari tiga orang. Imma amir, penguasa, imma ma'mur, yang diizinkan penguasa, imma muqtal, orang yang riyah. Yang pertama syar'i, yang kedua syar'i, yang ketiga dikecam. Oleh ini, kalau pemerintah yang berfatwa, penguasa yang memberikan ilmu, penguasa yang memberikan mau'idhah, jelas itu tugasnya mereka memang. Kalau selain pemerintah, hanya satu dari dua orang. Imma ma'mur wa imma muhtal. Satu dari dua orang. Mungkin dia dikasih izin oleh pemerintah untuk menyampaikan fatwanya, menyampaikan ilmunya, menyampaikan mauidhahnya. Maka disyariatkan, makmur. Kalau tidak, maka masuk dalam kategori berikutnya, muhtal, ay murai, dia orang yang riya, dan itu dikecam dalam Islam. Waleh. Maka ini hadis yang sangat jelas menunjukkan kepada kita, bahwasanya untuk urusan fatwa, harus kembali kepada izin penguasa. Urusan dakwah harus kembali kepada izin penguasa. Urusan menyampaikan ilmu, iblaghul ilm, kembali kepada penguasa. Urusan al-ma'idah, ma'idah, mahadarah, kembali kepada pihak penguasa. Barakallahu fiikum. Izin mereka. Ilmu penguasa yang menyampaikan atau orang lain dengan seizin penguasa. Wabah. Yang kedua yang dibawakan oleh mu'allif ialah An Abdurrahman bin Abza radhiyallahu ta'ala anhu. Dari Abdurrahman bin Abza radhiyallahu ta'ala anhu qala, dia berkata, kuntu inda Umara. Saya suatu kali pernah ada di sisi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Fajahu rajulun, lalu datang seorang laki-laki kepada Umar. Faqala, laki-laki itu bertanya, inna nakunu bil makan asyahru syahrain, sesungguhnya kami ada di sebuah tempat selama sebulan dan dua bulan. Yani tidak mendapati tempat, enggak mendapati air. Bagaimana ini? Faqala Umar, maka berkata Umar, amma ana salam akun usalli hatta ajidalna. Kalau pendapat saya tidak akan sholat sampai saya mendapati air. Artinya apa? Tidak ada tayamum. Selama tidak ada air, tidak sholat sampai saya mendapati air. Faqala Ammar, maka berkata Ammar bin Yasir, sahabat yang jahil yang ada di situ ketika itu. Ya Amirul Mukminin, wahai penguasa, amatazkur, apa kamu tidak ingat? Irkuntu ala wa alfatin ibn, ketika dulu, aku dan engkau di atas unta suatu hajat. Fa'asabatna janabah. Ketika itu kita berdua junub. Fa'amma ana, sementara saya, katanya Ammar, fatamah aku, saya berguling-guling di atas pasir begitu. Jadi maunya tayamum. Tapi langsung berguling-guling di pasir untuk memenuhi semua badan dia dengan pasir. Fa'ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, fadzakartu dzalika lahu. Dan ketika itu kita datang kepada Rasulullah SAW dan saya ceritakan kepada beliau peristiwa itu. Faqala, dan Rasul mengatakan, innama kana yabkika an taqula hakadha. Sesungguhnya cukup bagi engkau ya Ammar untuk berbuat seperti ini. An taqul ay an taf'al. Terus seperti ini. Wa daraba bi yadayhi ila al-ardi. Kalau Rasul memukulkan kedua telapak tangannya ke bumi. Thumma nafakha huma, kemudian ditiup. Thumma masaha bihima wajhah, lalu gunakan mengusap wajahnya. Wa yatayhi, dan kedua tangannya. Faqala Umar, ila nisfi dhira', sampai pertengahan dhira'. Faqala Umar, maka Umar yang diingatkan mengatakan, ittaqillah ya Ammar, ittaqillah. Ya Ammar, ittaqillah. Ittaqillah, katanya Umar. Faqala, maka berkata Ammar bin Yasir, hadha huwa syahid. Faqala, maka berkata Ammar, ya Amirul Mukminin, wahai penguasa, wahai Amirul Mukminin, in syi'ta wallahi lam azkurhu abada. Kalau kau mau, demi Allah, aku tidak akan menyebutkan riwayat ini selama-lamanya. Kalau kau mau, kalau kau menghendaki, aku tidak akan menyampaikan hadis ini selama-lamanya. Nah, mana ya? Kalau kau melarang aku, mencegah aku untuk menyampaikan hadis ini, sudah, saya akan berhenti. Sehingga kau menyampaikan kepada siapapun dan kapanpun, selama-lamanya. Faqala Umar, maka Umar mengatakan, kalla, dah, wallahi, dan walliyannaka min dzalika ma tawallait. Tidak, sungguh demi Allah akan kami palingkan engkau kemana pun engkau berpaling. Maknanya, dah, terserah kamu, mengadakan atau tidak, terserah kamu. Rawahu Muslim wa Abu Dawud wa lafzu lahu. Qala Abu Muslim, sebenarnya lafaz ini Muslim, qala Ammar, Ammar menyatakan, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, law syi'ta, kalau kau menghendaki, lima ja'ala Allahu 'alayya min haqqi, karena Allah Subhanahu wa taala mewajibkan aku menunaikan hak engkau sebagai penguasa, la uhadditu bihi abada, aku tidak akan menyampaikan hadis ini selama-lamanya. Barakallahu syahidnya pada ucapan Ammar bin Yasir. Syahidnya, sejarah argumentasinya pada ucapan Ammar bin Yasir radhiyallahu ta'ala anhu wa arba. Di sini Ammar bin Yasir radhiyallahu ta'ala anhu wa arba berhenti bersatwa. Tidak mau bersatwa. Tidak mau menyampaikan ilmu. Dan menyampaikan hadis. Kalau penguasa melarang. Kalau penguasa melarang. Ya sudah. Kalau tidak boleh, saya akan diam. Hala huwa. Itu diambil faedah oleh para ulama. Seperti bab yang disebutkan mu'allif. Kalau penguasa melarang seseorang bersatwa. Atau berdakwah. Atau menyampaikan ilmu. Atau memberikan mu'idah. Maka tidak boleh menyampaikan. Ketentuannya apa? Selama masih ada orang yang melaksanakan tugas tersebut. Samina wa ta'ala. Tidak marahnya. Tahu-tahu datang surat dari apa namanya bupati apa ini? Oke, cepat. Masya Allah. Ustaz Tasisuddin dilarang untuk memberikan taklim. Nah, alhamdulillah. Samina wa ta'ala. Barakallah. Terus. Salah sih. Kan masih banyak yang lain yang menyampaikan ilmu. Ada kelas. Ini apa namanya? Salah satu perkara yang diangkat oleh para ulama, hal-hal yang membutuhkan legalisasi pemerintah. Urusan fatwa, urusan dakwah, urusan mau'izah, mau'izah dan yang semisalnya. Dikatakan oleh al-Mu'allif syarah dari beliau terkait dengan masalah ini. Saya bacakan ya, ikhwan. Idza nawwama waliyul amr amr ad-da'wah wal khitab wa tadris fil masajid wa ghayriha fa yajibu intizamu hadhihi al-anzimah. Kalau sang penguasa pemerintah sudah mengatur urusan dakwah, urusan khutbah, urusan tadris mengajarkan ilmu di masjid-masjid atau tempat-tempat yang lain, maka harus menetapi aturan ini. Fala yatasadda laha illa man uhina lahu fihi. Maka tidak boleh tampil untuk itu semua kecuali orang-orang yang diizinkan. Kecuali orang-orang yang diizinkan. Barakallahu fikum. Belum ada yang selain itu. Wa idza wa'a al-'alim أو طالب العلم والتدريس أو الفتوى أو الوعظ وفي الناس من يقوم بهذا الأمر فعليه السمع والطاعة. قال أتصر العالم أتصر طالب العلم فهل أرنق ثم أجر كالإنوين تدريس فهل أرنق ثم الفتوى فهل أرنق ثم أرنق الموعظة عندما شركت. Ada yang sudah melaksanakan kewajiban ini, maka wajib bagi dia untuk sam'un wa ta'ah. Mendengar dan mentaati penguasa dalam masalah ini. Barakallahu fikum. Waalaikumsalam ya. Kemudian beliau mengatakan, wa amma idza ta'ayyana alaihi al-balagh li'adami man yakumu fin nasibih fayasubu alaihi nasmul ilmu وفاء بالميثاق الذي أخذه الله على أهل العلم أن يبينوا ولا يكتموا. Tetapi kalau sudah menjadi fardhu ain, kewajiban ain bagi dia untuk menyampaikan ilmu, dikarenakan tidak ada orang yang melaksanakannya di tengah-tengah masyarakat, maka wajib bagi dia menyebarkan ilmunya untuk menepati janji yang Allah ambil pada para ulama supaya mereka menjelaskan dan tidak menyembunyikan ilmunya. Sekali rincian tadi yang dibawakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Barakallahu'alaikum. Kalau itu sudah fardu ain, sebarkan ilmu. Ketika dicekik oleh pemerintah, dirinci. Kalau pemerintah mencekiknya karena enggak suka dengan dakwahnya, dinasihati. Tapi kalau kemudian dicegah karena kemaslahatan yang lain, maka harus sam'un wa ta'ah. Sam'un wa ta'ah. Tapi kalau kemudian apa namanya bukan fardu ain, fardu kifayah dan segala macamnya dicegah oleh pemerintah, maka berhenti. Tidak boleh bersatwa, tidak boleh memberikan mu'ibah, tidak boleh tadris, wala ta'lim, wala da'wah, wala syih. Khalas, pensiun. Hada huwa. Terus kita sudah ada izin belum ya? Orang kita sekarang ini. Terus sekarang ini kita sudah dikasih izin atau belum? Lupa dia. Kalau belum ya, tidak guna. Barakallahu fikum. Izin itu ada iznun rasmi, ada iznun urfi. Izin itu ada yang resmi. Jelas langsung izin resmi dari pihak pemerintah. Barakallahu fikum. Halo Bapak. Ada pula yang namanya iznun urfi. Perizinan secara urf kebiasaan pemerintah, kebiasaan setempat. Barakallahu fikum. Kalau sudah ma'ruf, ma'ruf di kalangan semua kaum muslimin, di kalangan semua masyarakat, di kalangan para mubalig, di kalangan para da'i, di kalangan para mu'allim, di kalangan para ustaz, pemerintah memberikan keleluasaan, silakan berdakwah. Itu namanya iznun urfi. Walaupun tidak langsung untuk ustaz ini dapat SK izin resmi dari pihak pemerintah. Iznun urfi. Sekarang kembali kepada negara kita ini. Negara kita mencekal apa enggak ini? Hah? Ngasih kebebasan apa enggak ini? Ngasih kebebasan. Masya Allah. Selama, kalau dikasih kebebasan, selama dikasih kebebasan, dan tidak ada pencekalan, ya sudah, taklim, nyampaikan ilmu, dakwah. Ketika sudah turun SK dari pihak pemerintah, Ustaz Fulan, lekris. Ya sudah. Mundur. Gimana? Nah gitu ya. Selesai. Nah, ya. Ini menunjukkan kepada kita azakumullah untuk urusan fatwa itu yang menunjuk para pemerintah, para penguasa yang jadi mufti-mufti itu siapa saja, yang menjadi ulama-ulama itu siapa saja, yang jadi khatib-khatib siapa saja, yang memberikan mau'izah siapa saja, itu pemerintah. Dan yang sudah melaksanakan seperti ini Mamlakah Al-Arabiyah As-Saudiyah, hampir seluruh apa namanya jadwal-jadwal ta'lim dan segala macam para masyaikhna semuanya diatur oleh makatibud da'wah di sana. Itu yang kemarin disampaikan diceritakan oleh Syekh Muhammad bin Umar Bajmul hafizahullah ta'ala wa'ah ketika kita ziarah ke rumahnya. Itu semuanya dari sana, dari makatibud da'wah, semua dengan tansyik wa ta'wim ad-daulah. Daulah-daulah kita ini, mahabbah-mahabbah kita ini sudah diatur dari sana. Masya Allah, mantap juga. Nah, di sini kita sudah di Allah kita ya, taklim selama tidak ada apa namanya SK resmi pemberhentian dari pihak pemerintah, lanjut. Nah, gitu ya. Barakallahu fikum. Cuma masalahnya ya, kawan, yang satu hal penting yang harus diperhatikan di sini ialah ketika kita mengadakan kajian-kajian, mengadakan daurah-daurah, mengadakan muhadarah-muhadarah dan segala macamnya, itu harus memberitahukan kepada pihak pemerintah. Ittisal di wulatil umur. Ada koordinasi yang baik dengan para penguasa dalam gerak dakwah. Itu nasihat penting yang disampaikan sama Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Barakallahu fikum dalam kitab beliau. As-Suhwa al-Islamiyah. Wa dawabituha. Ada mungkin. Juga bentuk, apa namanya, partisipasi kita, koordinasi kita dengan pihak pemerintah. Mau mengadakan daurah nasional. Daurah nasional dengan mendatangkan masyayikh fulan, fulan, fulan, fulan. Itu kan apa namanya berkaitan dengan umat yang banyak. Ketika itu harus ngomong pemerintah. datang sana. Dari mulai mana izinnya itu? Dari mulai desa, kecamatan, kabupaten, terus sampai pusat. Masya Allah, tarik pusat. Antum yang punya acara dapat apa belum? Wah, ditunjukkan masih. Yakin itu? Resmi itu? Wah, kalau resmi, jalan. Kalau terlarang, tidak boleh mengadakan tour nasional. Ya sudah, berhenti, tidak boleh mengadakan tour nasional. Bagaimana lagi? Dikarenakan itu urusan yang berkaitan dengan umat dan pihak penguasa yang berwenang untuk masalah ini. Ada. Itu asal sunnah. Kalau demikian pembahasannya, barakallahu fikum, maka kita sebagai seorang sunni salafi, seorang ahlu sunnati wal jamaah, harus menetapkan hal seperti ini. Kebanyakan syarat, izin dulu pihak penguasa. Iya, kebanyakan berfatwa yang sifatnya berkaitan dengan umat secara keseluruhan. Sama-sama pihak penguasa. Ketika mengadakan ta'lim-ta'lim, mengadakan daurah-daurah, mengadakan muhabarah-muhabarah. Memberitahu pihak penguasa. Hada ahlu sunnah. Hada ahlu sunnah. Jangan kemudian ngotot. Sekarang penguasa-penguasaan. Dan tidak pakai pemberitahuan-pemberitahuanan. Lanjut. Gitu ya. Hada minal khapa. Hada minal khapa. Disebutkan sama Syekh Al-Mu'allif di sini. Adripa yang seperti itu. Dia mengatakan, وَمِنْ هُمَا يُقْلَمْ غَلَطُ كَثِيرٍ مِنْ أَصْحَابِ الْحَمَاسِ المجرد عن الالتزام بالنصوص الشرعية حين يقومون للبعض بمساجد القوة ولو منعهم الإمام الراتب بعدم حصولهم على إدلال من قبل الجهات المعنية. السنة كتاهون قبل اليوم كسالهم مايوريتاس أصحاب الحماس. Orang-orang yang punya semangat saja. Semangat apa ini? Semangat yang kosong dari sikap menetapi nas-nas syar'i. Ketika mereka melakukan mau'idah di masjid-masjid dengan kekuatan, walaupun dilarang oleh pemerintah, tidak ada yang salah dikarenakan mereka tidak mendapatkan izin resmi dari instansi yang terkait dalam masalah ini. Allahu musta'an. Kalau ada masalah itu, wa'tibaruhum man'al a'innati lahum min ba'du safti 'an al-ti'awati wal khair wa hadha min al-jahl aw min al-dhulm wal 'utban. Sementara tindakan mereka yang menganggap larangan penguasa itu termasuk bab menghalang-halangi dakwah, menghalang-halangi kebaikan, itu merupakan kebodohan, kejahilan, kezaliman dan tidak tindakan semena-mena. Atau sebagainya demikian. Apa yang saya melarang kita untuk mengadakan daurah dan macam aku yang saya tidak boleh. Itu kan dakwah ila Allah, itu kan bakar kebaikan dan segala macamnya. Masa terlarang penguasa itu. Oh, ngamuk-ngamuk. Kalau ini sih, justru kamu yang goblok. Kamu dia yang bodoh. Kamu dia yang boleh. Kamu dia yang muta'adi yang melampaui batas. Itu kewenangan pemerintah. Hak pemerintah untuk mengatakan boleh atau tidak. Jadi, barakallahu fikum. Ada apa tidak ada tipe-tipe seperti ini? Ada apa tidak ada? Ada yang seperti ini. Pokoknya daurah, datang semuanya ke Masjid Agung, mana begitu. Ya Allah, kerahkan semua pasukan dan segala macam. Datangkan yang dari luar negeri sana. Tidak izin yang senang. Dakwah, dakwah, tidak pakai izin. Ya Allah, mustahil juga. Datang sudah Allah musta'an, pemerintahnya yang turun tangan akhirnya cekal. Allah musta'an, yang butuh bukan penguasanya, orang ini yang butuh ini yang menjadi sihir bimbingan Islam. Barakallahu fikum. Bisa dipahami, ini terkait dengan fatwa, terkait dengan ta'lim, terkait dengan al-wa'ad dan semisalnya. Saya tambahin lagi yang juga disebutkan oleh para ulama, masalah-masalah yang harus izin pemerintah. Harus menunggu SK pemerintah, legalisasi pemerintah. Di antaranya ialah kunut nazilah. Kunut nazilah, bukan kunut subul ya. Kunut nazilah. Qunazilah itu ialah kunut yang dilakukan ketika terjadi musibah besar yang menimpa kaum muslimin, musibah besar yang menimpa kaum muslimin, para kuat itu, atau apa namanya, perkara-perkara yang menakutkan mereka, yang mencekamkan mereka, yang menegakkan mereka, para kuat itu, atau yang namanya kunut nazilah. Kunut nazilah dikerjakan para sholat yang farbu. Para kuat itu. Dan sekian banyak fatwa ulama, mereka menyatakan yang namanya kunut nazilah itu harus dengan kebijakan pemerintah. Para ulama yang bertugas untuk menentukan ini nazilah, ini bukan. Ketika para ulama yang mengatakan nazilah, sampaikan langsung kepada pihak penguasa. Penguasa yang menurunkan izin resmi untuk kunut nazilah. Di antara yang memiliki fatwa demikian ialah Syekh Al-Allamah Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah dalam kitab Liqa Al-Bab Al-Maftuh, Liqa'ad Al-Bab Al-Maftuh, telah mengatakan alladhi ara al-qunut 'inda an-nawazil yatawaqqafu 'ala wali al-amr. Menurut saya, pandangan saya, qunut nazilah itu tergantung para penguasa. Karena huwa al-mashhur fi madhab Imam Ahmad. Sebagai madhab yang masyhur pada madhab Imam Ahmad rahimahullah. Kenapa dengan selain? Wa kadzalika idza amarat al-qunut qanatna. Fal aula fi mithl hadha ayyan ayyuntabar amr ad-dawlah. Iyalik idza amarat wali al-amr qanatna wa illa fala. Begitu pula berkait dengan masalah kunut nazilah. Kalau penguasa memerintahkan kita untuk kunut nazilah, kita kunut. Kita harus menunggu perintah dari penguasa. Kalau pemerintah mengatakan kunut, kita kunut. Kalau tidak, maka tidak. Sudah sesuai oleh Fauzan tadi bahwa dia mengatakan amal kunutu fil fariidah. Fahada la kutam rujuk ila ahli ilmi wa ahli fatwa. Adapun kunut nazilah pada saat yang fardu, ini harus kembali kepada para ulama dan kepada ahli fatwa. Li'annahum humul ladzina yuqaddiruna an-nawazil. Karena para ulama lah yang bisa menentukan nawazil. Kapan nazilah, kapan tidak. Kapan nazilah yang disyaratkan kunut, kapan nazilah yang tidak. Lama dengan salat juga ta'lamun ibadah. Sementara salat kamu tahu sendiri perkara ibadah. La yajuzu an yudafa ilayha syai' wa yudkhil fiha syai' illa an tariq ahli ilmi ar-rasikhin fil ilm. Salat perkara ibadah. Tidak boleh ditambahkan sesuatu atau dimasukkan padanya sesuatu melainkan harus dari jalurnya para ulama yang mapan keilmuannya. Alladzina yuqaddiruna al-hawadith wal nawazil. Para ulama yang tahu bisa mengukur kapan nawazil nazilah, kapan tidak. Para hadirin, dengan yang sini, fal ladzi yuqaddiru hadza wa ahli ilmi. Wal marji'u fi hadza ahli ilmi wa yakunu fi amri wali al-amr ba'da fatwa al-ulama. Maka yang bisa mengukur, yang menentukan ini semua para ulama. Rujukannya para ulama. Dan itu terjadi dengan perintah waliul amr setelah fatwanya para ulama. Ini Syekh Saleh Fauzan Habibullah disebutkan dalam syariat kaset fatwa ulama sunnah. Barakallahu fikum. Ini demikian fatwanya para imam sunnah. Termasuk banyak lagi fatwa ulama yang lainnya. Sebisa saya al-Syeikh dan juga yang lainnya barakallahu fikum. Maka semuanya mengatakan termasuk perkara yang harus menunggu izin penguasa, legalisasi penguasa, urusan kunut nazilah. Barakallahu fikum. Nah, ada penyerangan dari pihak kaum Khawarij. Laqad darakallah ya. Nyerang wa rasulam. Laqad darakallah. Mudah-mudahan aman ya. Sangat begitu. Wah, merekankan kondisinya, mencetak, wah, begitu. Kemudian silapan, Dain. Nah, ahlu sunnahnya enggak punya kekuatan di sini, lemah dia. Nah, kalau punya kekuatan kan enggak mungkin dan sila. Jadi halauan gitu ya. Masuk cekak, serangan, dari semua arah, dari kalangan kaum Khawarij, dari kalangan dan segala macam, menyerang kompleknya dari sunnah wal jamaah saja. Mencekam. Wah, mereka tak punya kekuatan untuk itu. Ngelawan, tidak kuat. Tidak ngelawan, tertekan. Ya apa ini? Masjid apa entah ini? Hah? Ya, salah satu tanyakan kepada para ulama. Gambarkan kepada mereka kondisinya dan segala macamnya. Baru kuat itu. Ketika para ulama menyebutkan fatwanya, ya, itu kejadian, itu peristiwa, sudah waktunya untuk menyajilah. Minta izin berarti pemerintah. Nah, fatwa ulama kini, kalau minta izin kepada pemerintah untuk kurnasilah. Kurnasilah. Diizinkan. Nazilah kafir. Yang di sini, yang di mana-mana, yang mendengarkan berita yang ada, semuanya kurnasilah untuk kebaikan al-sunnah dan untuk merekam aksi-aksi fitnah, aksi-aksi anarkis dari kalangan Khawarij dan sebagainya. Contoh. Jangan menggunakan perasaan. Jangan menggunakan perasaan. Kata-kata kan, mana itu? Al-sunnah kasihan itu. Diserang oleh kaum Khawarij dan segala macamnya. Tidak bisa apa-apa. Masa diam saja. Ayo kunut, ayo kunut. Siapa yang mengatakan ayo kunut? Para ulama dan para umara yang mengatakan demikian. Bukan antum. Ayo kunut. Maunya yang di kota sana kunut, yang di Klaten sana kunut, yang di Solo sana, semuanya kunut. Ini fatwa ulama yang mana, SK penguasa yang mana, aku asal kunut baik. Para kuat itu, kurang nasilah harus dengan fatwa ulama yang tahu dan bisa mengukur kapan nasilah, kapan tidak, dan dengan izin pemerintah. Jadi, para kuat itu, jangan memperasaan. Apalagi ngamuk-ngamuk, kok ada yang gak kunut itu? Duh, suruh boyo, gak kunut. Jangan-jangan gitu. Ini berarti mereka itu membela kaum Khawarij. Mereka membela kaum Wahabiyun. Tidak simpati. Dan tidak solidir dengan teman-teman Ahlu Sunnah yang diserang sama Khawarij. Tidak mau kunut. Langsung dihantam. Allah al-Musta'an. Bukan masalah bila dan tidaknya. Tapi terkait dengan masalah ini. Harus ada fatwa para ulama dan SK dari pihak penguasa. Apa? Mau benda? Jadi yang barakallahu fikum ialah amalan kaum muslimin dari mulai zamannya Rasulullah SAW sampai zaman sekarang ini. Kunut nazilah zamannya Rasul itu dengan perintahnya Rasul. Dan juga setelah itu dengan perintahnya para khulafaur rasyidin. Disebutkan oleh Syekh Shalal Al-Syekh tentang masalah ini. Yang namanya kunut nazilah di zamannya Rasul dengan perintahnya Rasul. Setelahnya dengan khulafaur rasyidin. Para sahabatul kiram tidak pernah melaksanakan yang namanya kunut nazilah kecuali dengan perintahnya Rasul. Begitu pula yang setelahnya. Tawahin. Jangan lagi perasaan. Di antara perkara yang lain yang juga harus menghubung pemerintah ialah masalah istisqa. Minta hujan. Salat istisqa minta hujan. Itu disebutkan sama Syekh Shalih Al-Syekh. Disebutkan dalam kitab Al-Fatawa Syar'iyyah fi Qadaya Al-Asriyyah. Dia mungkin fatwa dari Syekh Shalih Al-Syekh yang pertama terkait dengan kunut nazilah. Juga disebutkan terkait dengan istisqa. Dia mengatakan, innahu la istisqa'a ala perubai illa tida'wati imam. Tidak ada istisqa minta hujan kecuali dengan dakwah penguasa, seruan penguasa. Alladhi yad'u ilal istisqa huwal imam aw na'ibu. Yang mengajak orang untuk istisqa adalah penguasa atau naibnya penguasa. Hadza zahirun fi anna sahabata lam yastasqu fi ahdihi sallallahu alaihi wasallam wala man warahu ba'dihi illa bi talabi wa min amr. Sangat nampak sekali para sahabat tidak pernah meminta hujan di zamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam Ia pula disalah oleh Rasulullah SAW melainkan dengan permintaan waliul amr. Ma'al masalah ia telah kusukya. Padahal masalahnya hanya minta air hujan. Ini perkara yang terserikat pada semua orang. Lakin al-amr, tapi kalau masalah yang umum, melibatkan banyak pihak, tidak khusus pada individu orang, maka ini urusannya dikaitkan dengan para pemerintah, dikaitkan dengan para penguasa. Indah. Ini batiknya. Jadi kalau urusannya sudah menyangkut keumatan, menyangkut banyak pihak, menyangkut para umat, itu harus dengan penguasa. Baik itikaf, ibadah, jihad, fatwa, dan segala macamnya harus dengan waliul amr. Barakallahu fikum. Barak insyaAllah ya. Waliul amr atau naibnya. Atau muslimin yang minta izin kepada waliul amr dan turun izin untuk istisqa. Maka diadakan salat istisqa. Barakallahu fikum. Jika perkara yang lain. Dan juga harus diizin waliul amr. Izin waliul amr ialah masalah al-jum'ah, masalah mahkamah, dan masalah faid. Masalah faid, pembagian atau faid. Itu disebutkan oleh al-imam al-Hasan al-Basri rahimahullah. Dia mengatakan arba'un min amri islam ila sultan. Ada empat perkara dari urusan-urusan islam, semua dikembalikan kepada penguasa. Al-hukum, masalah menghukumi, masalah mahkamah, pengadilan. Wal faid, pembagian harta faid. Wal jihad, perkara jihad. Wal jumu'ah, dan masalah jumatan. Empat. Terkait dengan jumatan juga disebutkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Asy-Syaikh Shalih Al-Syaikh Habibullah Ta'ala Warah, masih berkaitan dengan istisqa itu. Masalah yang lainnya lagi. Nanti ajaknya sudah mulai merangkak jamnya. Yang juga harus dengan izin waliul amr ialah insya al-muassasat, insya al-jum'iyat, insya maratib dakwah. Yang harus dengan izin penguasa ketika mendirikan muassasah, mendirikan jum'iyah, mendirikan markas-markas dakwah. Ini semisalnya. Itu harus dengan muwafaqat waliul amr. Muwafaqat waliul amr. Menjadikan yang namanya lajnah-lajnah. Lembaga-lembaga. Menjadikan yang namanya masyari'. Proyek-proyek yang menyangkut masalah umat. Itu semuanya harus dengan izin penguasa. Kalau tidak diizinkan, tidak boleh. Ini fatwa dari Asy-Syaikh Al-Allamah Ubayd Al-Jabiri Habibullah Ta'ala wa Ra'ah. Naam. Yang saya rekam ketika kita majlis dengan beliau umrah kemarin, menanyakan salah khusus tentang masalah muassasah. Kabarkan panjang lebar pada tentang masalah muassasah, tentang masalah apa namanya isinya apa, kemudian berkat dalam bidang apa, tujuannya apa, dan segala macamnya. Beliau memberikan jawaban. Nasrul Kalam. Kabinya Syaikh Ibn Jabiri Habibullah, ana ujizu, saya tulis di buku saya ini, ana ujizu al-muassasat al-jum'iyyat al-baradif al-da'wah musyarbain. Saya membolehkan muassasat yayasan atau jum'iyyah atau markas-markas da'wah dengan dua syarat. Asyaratul awal, syarat yang pertama kata beliau, muwafaqatu waliul amr, kesepakatan persetujuan dari waliul amr, katanya legalisasi pemerintah terhadap muassasah kamu, yayasan kamu, lembaga dakwah kamu, lembaga pendidikan kamu, jumiyahnya kamu. Muwafaqatu waliul amr, وأن تكون هذه الجمعية أو الجماعة أو المؤسسات أو المركز مصرفة لها منه أو ممن ينوب عنه كوزارة الشؤون الدينية أو غيرها. Dan jumlah ini, yayasan ini, markas ini ada tafrih. Ada tafrih langsung dari penguasa untuknya atau yang mewakili penguasa. Seperti Kementerian Agama. Apa sih misalnya? Tanya, ada tafrih. Ada apa namanya legalisasi dari pihak pemerintah. Wasyaratu tsani, syarat yang kedua kata beliau, alla yan'aqidu 'alayha wala'un wala bara'un bi dzatiha. Tidak boleh dibangun, diikat prinsip al-wala' wal bara' di atas yayasan. Fal wajib an yakuna al-wala' wal bara' fi dzati Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang wajib wala' dan bara' itu harus karena Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Dua syarat. Yang pertama, legalisasi pemerintah. Persetujuan penguasa. Yang kedua, tidak boleh dibangun al-wala' wal-bara' di atasnya. Saya mengatakan, فَإِذَا تَمْوَا هَذَرِ شَرْطَانِ فَإِنَّ هَذِهُ الْمُؤَسَّفَاتِ لَيْسَتْ مِنَ الْحِزْبِيَةِ بِشَيْءٍ. Kalau terpenuhi dua syarat ini, maka muassasah ini bukan termasuk hizbiyah sedikitpun. Apa ya? Saya mengatakan, kuasaan mata amur salib. Apalagi perkara ketiga, wahuwa. Inna insya'al mu'assasat. Allati tahtamu bidda'wa au bidhiriha. Amrun muqarrarun minad daulat. Wa ahlu sunnah mulzamuna bih. Perkara yang ketiga, mendirikan mu'assasah. Yayasan yang bergerak dalam bidang dakwah. Apalagi misalnya, itu perkara yang menjadi keharusan dari pihak penguasa, ahlu sunnah diharuskan untuk itu. Untuk itu. Diharuskan menjadi yayasan untuk itu. Dia mengatakan, فَقَوْنُهُمْ يَنْشِئُونَ مُعَسَّسَ خَاسَّ بُهُمْ لِمَا ذَكَرْتُمْ فِي السُّؤَالِ خَيْرٌ مِنْ أَيَّعْمَلُوا تَحْتَ مُضَلَّةِ مُعَسَّسَ مُنْحَرِفَةً وَاللَّهُ وَلِيُّ تَوْفِيقٍ. Ahlu sunnah wal jamaah pendirikan yayasan khusus untuk mereka dengan tujuan yang dimaksud dalam pertanyaan lebih baik daripada mereka beraktivitas di bawah payung yayasan yang menyimpang. Wallahu waliyyu taufiq intah. Dan ini akhidah oleh Ajmubah itu disebut oleh seutah sendiri Al-Ajmubah Al-Ghuniyah ala al-asilah al-Indonesia. Barakallahu fikum. Mantap ya. Al-Ajmubah Al-Ghuniyah ala al-asilah al-Indonesia. Sahihnya barakallahu fikum. Pendirikan yayasan dalam bidang dakwah, pendidikan dan segala macamnya harus ada izin pemerintah. Harus ada izin penguasa dan tidak boleh al-wala' wal-bara' di atas yayasan tadi. Ahlu sunnah wal jamaah punya yayasan khusus. Yayasan sendiri itu lebih baik daripada tidak punya yayasan apa-apa, bahkan bergerak di dalam bidang dakwah menggunakan payung yayasan lain yang menyimpang. Barakallahu fikum. Asy-Syaikh Shalih Fauzan sudah mengatakan, disebutkan dalam al-fatwa syar'iyyah di qadhayya al-'asriyyah, kata Syekh Shalih Fauzan, la yajuzu li ahadin min ar-ra'iyyah ay yunshi'a rijal aw mashari' fatawalla shay'an min umur al-ummah illa bi idzni wali al-amr. Tidak boleh bagi siapapun dari kalangan rakyat untuk mendirikan lajnah atau proyek-proyek yang mengurusi sedikit saja dari urusan umat, melainkan harus izin penguasa. Dia mengatakan di sini, لِأَنَّ هَذَا يُعْتَبَرُ خُرُوجًا عَنْ طَاعَتِهِ. Sebab pendirikan lajnah atau proyek tanpa izin pemerintah itu dianggap memberontak penguasa. يُعْتَبَرُ خُرُوجًا عَنْ طَاعَتِهِ, keluar dari ketaatan penguasa. Wasti'atan alaih, termasuk pembangkangan penguasa, para penguasa. Wa'tida'an ala salihi, صلاحياته dan membayangi haknya penguasa. وَإِذَا رَبَّتُ عَلَى ذَلِكَ الْفُرْضَ akan mengakibatkan keributan وَبَيَعُ الْمَسْئُولِيَةِ dan tersia-siakannya tanggung jawab. Pintar. Lebih keras lagi fatwanya sesuatu perusahaan. Kalau sampai tidak ada izinnya, itu merupakan khurujun akan ta'adik. Pemberontakan penguasa. Tidak ada izinnya, pembangkaran penguasa. Artinya apa ya, Pak? Dosa. Allahul Musta'an. Entah deh. Hati-hati kamu kalau bikin pondok. Hah? Ada pondok pesantren tanpa yayasan. Tidak ada izin dari pemerintah. Tidak ada legalisasi dari pemerintah. Hati-hati. Jangan-jangan termasuk bentuk khuruj al-hukam. Pemberontakan penguasa. Jangan-jangan termasuk pembangkaran kepada pihak penguasa. Dengan kata Syekh Shalih Fauzan ini. Barakallahu fikum. Hati-hati. Semuanya harus dengan waliul amr. Ada dari al-sunnah yang apa gaya kan? Coba diem. Kok terdiam gitu? Jawabannya? Tidak ada ya. Insya Allah semua al-sunnah pakai yayasan semua ya. Gitu ya. Yakin lah. Ada gini-gini tae. Allahul Musta'an. Tadi di Indonesia ini alhamdulillah mayoritas lembaga-lembaga dakwah pendidikan yang dimiliki oleh al-sunnah salafiyyin semua menggunakan naungan muassasah rasmiyah dari hukumah. Itu khairun lahum kata Syekh Ubudin Syabir. Lebih baik. Dan bahkan tegas Syekh Fusan, tidak boleh kalau tanpa yayasan. Tidak boleh, boleh kalau tanpa izin pemerintah. Para kewajiban, tahasnya keliru. Tidak boleh kalau tidak dengan izin pihak pemerintah. Para kewajiban. Maka semuanya harus izin dari pihak penguasa. Dan kaidahnya para kewajiban, karena sangat banyak sekali perkara yang diangkat oleh para ulama, kaidahnya, kalau sesuatu itu mengandung maslahat umum untuk kaum muslimin, atau mengurusi urusan keumatan, melibatkan banyak pihak, melibatkan banyak umat, itu harus koordinasi izin dari pemerintah. Harus ada legalisasi pemerintah. Sudah siang ya, khulafahnya farakullah fikum. Jadi apa yang disampaikan tadi, baik dalam perkara ibadat, dalam perkara muamalat, dalam perkara dakwah dan semisalnya, ternyata legalisasi pemerintah menurut pandangan ahlus sunnah sesuatu yang harus. Harus ahlus sunnah wal jamaah adalah orang pertama yang betul-betul perhatian dengan ini. Mereka betul-betul koordinasi yang sangat kuat dengan pemerintahnya, dengan hukumahnya. Semua aktivitas mereka, semua kegiatan mereka, semua kegiatan mereka, dan segala macamnya, ini semua dikoordinasikan dengan pihak pemerintah, dan saya ingin menjadi pihak pemerintah. Hadahu. Dan dari sekian banyak fatwa ulama tadi, ya ikhwan, hal-hal yang menyisihi prinsip ini, dikatakan sebagai ra'yul khawarij, pendapatnya kaum khawarij, dikatakan sebagai khuruj anta'ati, keluar dari ketaatan para umara, dikatakan sebagai ikhtiat, alai, pembangkangan kepada penguasa, segala macamnya, perkara-perkara yang melanggar syar'i, barakallahu fikum. Maka harus difahami baik-baik yang satu ini. Allahul Musta'an, wala hawla wala quwwata illa billah. Hada ta'ab, ini sebagainya, ikhwan, kalau mau diteliti semuanya, terlalu banyak masalah-masalah yang bobitnya tadi, ya, yang melibatkan umat, yang apa namanya diharuskan adanya izin daripada para penguasa, diharuskan adanya legalisasi penguasa. Allahul Musta'an. Saya kira cukup sekian untuk penyampaian materi. Ada sesuatu yang malu-malu? Dan ada waktu cuma 7 menit. Barakallah.